Naam, sebagian dari kami makan hingga kenyang atau puas saat berbuka puasa. Sehingga ketika sholat maghrib, ya, telah ditegakkan, mereka terlambat atau bahkan tidak ikut jamaah. Alasannya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la salata bi hadarati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu. Ini tulisannya ada yang kurang dhamirnya. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Akhbathan pakai kha bukan ha. Ya. Al-akhbathan. Naam, hadisnya disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Tidak ada sholat dengan dihidangkannya makanan atau ketika menahan dua yang jelek. Menahan buang air kecil atau buang air besar. Naam. Berdalil dengan hadis ini sehingga memuas-muaskan diri dalam hidangan berbuka puasa. Seperti hari ini hari Kamis, sunahkan puasa Yaumul Khamis, ya, yang tadi pada saat azan dikumandangkan pada azan maghrib saat berbuka puasa. Mungkin yang ditanyakan oleh sang penanya, sikap sebagian santri terkesan bermudah-mudahan dalam menghadiri jamaah sholat maghrib karena menikmati hidangan berbuka. Bahasanya tadi sampai kenyang. Dan namanya kenyang itu kan sesuatu yang nisbi gitu ya. Ya toh, ada yang kenyang dengan satu piring, ada yang kenyang dengan dua piring, ada yang enggak kenyang sampai habis magicomnya. Enggak cukup nasinya, magicomnya habis. Ya. Perkara yang nisbi. Apakah yang demikian diperbolehkan? Jawabannya, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau sesekali waktu kita terlambat dari menghadiri jamaah lantaran hidangan sudah tersedia dalam keadaan kita sangat menginginkan hidangan tadi, yang seandainya dipaksa sholat tidak khusyuk, ya toh, sudah dilihat ada di situ kambing guling, ada bebek goreng, kemudian ada sate kambing, sate ayam, sate kuda, sate sapi, aneka sate-satean ada, sampai sate tahu juga ada. Ya, kalau dipaksa sholat takbir Allahu Akbar, pikirannya, waduh ini satenya melambai-lambai, ya hatiku ditusuk-tusuk oleh tusuk sate tadi. Ini kalau terlambat habis ini, soalnya posisinya si fulan lebih dekat dengan hidangan. Saya di soft terdepan, hidangan di belakang masjid. Sementara ada fulan, ya, yang gemuk besar itu. Dalam keadaan kaidahnya, posisi menentukan prestasi. Waduh, saya di sof paling depan. Ini kalau selesai sholatnya, lah kok imamnya baca surat Al-A'raf. Tambah gak khusyuk. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kondisi seperti itu, dahulukan makan. Ya, itu sesekali waktu. Kalau dijadikan kebiasaan, apalagi menyengaja. Ya, menyengaja itu yang salah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hadis tadi diperuntukkan untuk orang yang betul-betul menginginkan hidangan tersebut, yang seandainya dipaksa untuk sholat, hilang kekhusyuannya. Ya toh? Ustaz, berarti dialah anu Ustaz, duniawi Ustaz. Enggak. Ya kan? Bayangkan kalau misalkan antum posisi disuruh kerja bakti ngecor dari ba'da subuh sampai asar. Sementara asupan snack antum cuma semangka. Tidak ada makan siang. Setelah selesai ngecor, menjelang maghrib, dihidangkan nasi tumpeng. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Setinggi 3 meter. Ya, nasi tumpeng 3 meter. 3 ekor kambing guling disiapkan. Ya, siapa yang enggak ngiler? Ya toh? Wong kemarinnya sudah puasa, buka puasanya cuma air putih sama kurma, esok harinya ngecor dari pagi sampai sore, ya kan? Hidangan pendamping cuma semangka, itu pun rebutan. Ya, yang lain dapat daging, antum dapat kulit semangkanya. Ya, ngelihat hidangan yang seperti itu, tahu-tahu sholat, ya khalas, manusiawi mas, untuk kemudian tergoda iman antum. Kan gitu ya, takbir Allahu Akbar, enggak khusyuk. Ya, kalau antum yang jadi imam, kalau saya yang jadi imam ustaz, kulhu. Tak ulang 2 kali. Nah, ya, sehingga mayam bagi, enggak selayaknya menyengaja ya dengan hidangan berbuka yang berlebihan sampai akhirnya terlambat bahkan enggak ikut jamaah maghrib. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum.